فضحضرنا مجمع القوم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي ما لي سواك ولا ألمي على أحد. يا سيدي يا رسول الله، انظر بعين الرضا لدائما. Maju dikit yang sebelah kanan. Ada Gustullah Saad enggak ini? Gustullah Saad hadir enggak? Ini sengaja saya absen nih. Ya Abdullah Saad, siapa yang menemukan Kiai Abdullah Saad atau Gustullah Saad harap dibawa ke depan. Ya, kalau menemukan harap dibawa ke depan. Ya Munir, fadhal. Sini. Al-Fatiha wa yasin ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah jami'a abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwaji at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwah jami'a sadatina sufiyyah khususan minhum sayyidina al-imam Junayd al-Baghdadi wa sayyidi Ma'ruf al-Qarqi wa sayyidi Bishr al-Hafi wa sayyidi Abi Yazid al-Bustami ثم إلى رسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي مدين المغربي وسيدي أبي حسن الشاذلي وسيدي بهاء الدين النقشبندي وسيدي أحمد الرفاعي وجميع مشايخنا ثم إلى رسيد الربيع العدوية ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد أسقاف وسيدي الحبيب بكر السكران والحبيب علي بن أبي بكر السكران والحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس والحبيب بكر عبد الله العدروس العدني وسيدي فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرشي الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني وسيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى سيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب الطاس وأصوله وفروعه ثم إلى سيدي والشيخي وقدوتي إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبيب العلوية بن حسين الهادي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه وصنبا فاطمة بنت محمد مولى خيلة وأم عبد الله وأولاد الحبيب عبد الله والحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى سيدنا وإمامنا سيخي وقدوتي إلى الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه وصنبا خديجة بنت علي القدري وزوجته حبابة الشفاء بنت طه بن عبد الله سقاف ولوالديها وابنه عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده حسين عرفان وأخيه عمي علوي ثم إلى روى الحبيب علي بن أبي بكر سقاف والحبيب محمد ناجي بن طه بن عبد الله سقاف ثم إلى روى الحبيب أبو بكر بن محمد أسقاف والحبيب الشيخ بن بكر أسقاف والحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن أسقاف ثم إلى الحبيب عبد الله بن عدي أسقاف ثم إلى الحبيب محمد بن طاهر بن عبود والحبيب محمد بن حسين العدوس وأولاد الحبيب الشيخ بن عبد الرحمن ثم إلى الحبيب محمد بن الحبيب محمد ثم إلى الحبيب حسين بن محمد الحداد والحبيب علوي بن محمد الحداد والحبيب محمد بن طاهر الحداد ثم إلى الحبيب ثم إلى الحبيب صالح بن أحمد السقاف وزوجته علوية أخيها الحبيب هادي ثم إلى روح ثم إلى روح الحبيب حسن بن حسين الحداد ثم إلى روح الحبيب محسن بن حسين الحداد ثم إلى روح ثم إلى روح خالي حسين وخالي علوي وخالي محمد وعمي زين وعمي عدروس وعمي عاقل بن محمد بن عاقل وعمي أحمد بن عبد الرحمن السقاف ثم إلى روح أخينا هيدر ثم إلى روح عم خالتي نور وخالتي مزنة خالتي فاطمة وخالتي خديجة عمتي فاطمة ثم إلى روح الشريفة السعود بنت عبد الله بن سالم السقاف الشريفة الزهرة فاطمة بنت بصري بن سقاف السقاف ولوالديها ثم إلى روح شريفة سيدة بنت علوي الحبشي وشريفة رضية بنت علي بن شهاب وشريفة فاطمة بنت عبد القادر الجفري ثم إلى روح جدي أحمد بن عبد الرحمن العدروس وجدي عبد الرحمن بن حسين العدروس جدي علي بن مدح الحبشي وجدتي ويجي والزهرة وطلحة ثم إلى روح بابا ديدي كريادي ثم إلى روح سيد الوالد محمد بن أحمد العدروس وإخواته وإخوانه عمي عدروس ثم وعمي زين ثم إلى روح محس أغوس ثم إلى روح ترمين ثم إلى روح من كان في السابق حاضر معنا في هذا المجلس ثم إلى أرواح والدينا وأديكم وأمواتنا وأتكم ثم إلى روح أولياء هذه البلدة وصيحة صنبه عمر عبد المنان ويا عمر ثم إلى روح بايا حسن من هاد ثم إلى روح يا زراد ثم إلى روح يا سمن بابونغان ثم إلى روح Bapak Haji Abdullah Winata bin Haji Muhtadi, thumma ila roh Bapak Yamursidi, thumma ila roh Haji Mahfud Fauzi, thumma ila roh Haji Bapak Haji Baydawi bin Syamzuri, thumma ila roh ثم الى ارواح جميع اولياء حديبان dan salihah ahli tipes min adil muslimin ahli lumrit pokonang adil muslimin wa ahli ma'al wal baqi wa zambal wal furat wa aqdar wa jami' turabil bashar ثم الى ارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم وجميع اموات المسلمين ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنه وينفعنا باسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفعاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والاخره وان الله يجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا ومرحوما وان الله يرزقنا في يومنا هذا وفي هذه الشريفة أرزاقا كثيرة طيبة حسية والمعنوية يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين يفقهنا وإياكم في الدين واجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم وادفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يشفي مرضانا حسين خلي علي بن علي حبشي أن الله يشفيه من جميع الأسقام ومن جميع الأمراض وارزقه صحة كاملة ظاهرا باطنا ويتر أمره في طاعته ملطف وعافية سيد السلامة الطافق الهداية والرضا والعناية وأن الله يرزقنا العافية دم العافية الشكر على عافية ما العافية والعافية من كل أذب عليها وانفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وطن الله يقضي حاجاتنا وحاجاتكم عن قريب يا الحاضرين السهلة والجمالة والرضا والعناية وأن الله يجعل أولادنا وبناتنا وذريتنا من عباد الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجل الكريم وأن الله يجعل أزواجنا مطيعا لرب العالمين وسيد المرسلين ولأولياء الصالحين وأن الله يرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته ولطف وعافية سيد السلامة الطافق الهداية والرضا إلى ثم إلى روح سيدنا الإمام بخاري محمد بن الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأصوله وفرعه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة وياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون

in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الفتى الحبشي إلى يا شيخنا المشهور علي ذا حلها عتوى تكالي القاصدين الحمد لله الكرامة قد بدت يا حاضرين جيسوس سلف مقبل خذوا نحو إلى ذات اليمين عطواه من المولى وسير ذي النفح يحيي المتين يا دائر الكاسا علينا أجمعين عطوة من المولى وسير النفح يحيي الميتين يا أنا علي بدعي وأنتم آمنوا يا حاذرين يا قاسمين الخير وافوا كيس منايا يا أبو علي نبغى شفاعك من أهل المسلمين مريضنا يشفى وناقصنا يقع في مكتوب على يوصل وجاهلنا يقع في العالمين جينا لنا نيات وأنتم للمطالب نظرا بعين الود منكم تصلح الفعل المشين يا أبو علي صاحب الرجال اللي بقبرك علمي وإخوانه ومن في ذلك الصف الثخين أهل الأمانة والهدى نواب خير المرسلين عين العناية قبلتهم بالمدد في كل حين ما يختص وجه الحبايب يا عرب للواصفين يا نازل إلى الحي فوزت باللقاء يا نازلين قال الفتى الحبشي إلى الغنى وردنا زائرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah malam hari ini bisa kumpul lagi di Majlis Ar-Raudhah Jumat malam Sabtu dalam sesi khusus peringatan Isra dan Mi'raj serta tahlil 40 hari almarhum ayah saya. Semoga pertemuan ini diberkahi, yang hadir maupun yang berhalangan semua dapat barokahnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ini majlisnya santai, nanti kita baca doanya itu akhir saja. Tadi kita sudah buka dengan Fatihah, dengan surat Yasin, kemudian dengan Qasidah Haib Ali Habsyi ketika ziarah ke Tarim, banyak tawasul dengan orang soleh. Ya, kemudian sudah kita pasang niat tadi di awal, niat yang banyak, yang baik-baik, insya Allah kabul. Nah, nanti ini memang saya enggak pakai susunan acara. Jadi susunan acaranya moh mikir, ya enggak mau mikir, biar mengalir. Nanti baca qasidah terus ngobrol, baca qasidah ngobrol. Insya Allah nanti jam 10 insya Allah selesai. Insya Allah waktunya barokah. Kalau pengen saya sampai subuh, nah itu pengen saya. Tapi keterbatasan waktu karena yang hadir kan juga banyak yang dari jauh. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari luar negeri lewat YouTube. Nah, dari luar negeri lewat YouTube. Ya. Insya Allah semua kebagian berkahnya. Baik yang nonton saat ini maupun beberapa waktu ke depan yang nonton di YouTube, download, semoga semua dapat barokah. Sebelum dimulai, saya minta maaf karena keterbatasan segala fasilitas. Tadi saya sengaja keluar dulu, saya gak nyangka jam 8 sudah penuh sampai ke jalan gitu ya. Nah, mudah-mudahan doakan saya dan teman-teman diberi kekuatan untuk mengelola semua ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhina Ali Maksum, saya sengaja ngomong banyak dikit biar beliau ambekan. Nah, ini kalau gak ambekan kan repot. Ini Ustaz Ilham dari Jogja, ada gak di sini? Kalau misalnya ada maju ke depan ya. Kemudian Gus Dullah Sa'ad, kira-kira malam ini hadir enggak? Kalau hadir jangan duduk di belakang. Ya. Gus Karim, kalau hadir juga jangan duduk di belakang. Pokoknya yang merasa dirinya kiai ya dan disegani orang banyak meskipun enggak butuh disegani, jangan duduk di belakang. Kalau duduk di belakang saya anggap riya. Ya kalau duduk di belakang saya anggap riak gitu. Saya pengen duduk di depan biar murid-muridnya ngerti, biar murid-muridnya ngerti. Kecuali yang berhalangan, karena mungkin kan banyak acara ya malam hari ini bertepatan dengan banyak kegiatan di tempat lain. Semua insya Allah tercatat hadir. Kita akan buka dengan saya ngajak semua. Jadi memang tahlilnya ini saya model pakai solawatan, pakai qasidah. Nah nanti kita ikuti waktu qur kita ikut. Otomatis itu udah zikir. Nanti di ujung-ujung terakhir kita hadiahkan lagi pahalanya. Perkara ada orang bilang enggak sampai, enggak apa-apa. Insyaallah sampai karena yang ngirim muslim, yang nganterkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang dikirimi juga muslim. Karena kita kan bilang duhai Allah tolong sampaikan pahalanya. Nah, kalau Allah dimintai tolong masa enggak mau gitu kan ya. Ud'uni astajib lakum. Perkataan duhai Allah artinya doa. Sedangkan Allah berjanji, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Itu landasan hukum kita ketika mengirimkan pahala dari amal-amal soleh kita kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Kita akan awali dengan qasidah dari Al-Maghribi. Pakai rebana besar. Apa ini? Abdullah Salam. Ingat? Ya, bismillah. Ibu-ibu yang bawa anak, pokoknya diusahakan anaknya ditenangkan ya. Anaknya ditenangkan, ibunya juga ditenangkan. Kita mau membuat malaikat itu betah. Karena kalau ada suara gaduh itu malaikat tidaknya nyaman. Biar betul-betul 2 jam, kurang 1 jam lagi kok. Ya, kurang 1 jam 10 menit lagi insyaallah selesai. Jadi kita sabarkan diri kita untuk betul-betul fokus, semoga nanti kita dapat sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Fadhol ali maksum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah la ilaha illa Allah Allah Allah Allah Allah semuanya Allah Allah Allah Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Muhammad حيا مساكم عسى معكم لنا شي خبر تحيا به رواحنا وجسدنا تخصب علينا المقام تغزل يا ربنا البلوى مع كل شان الله الله الله نعيم ممن كفر بحرمة المصطفى المختار صافه مضر خير النبيين لي نزلت عليه الصور ملاذ بالمصطفى مغلوب إن لم تصر يا سيد الرسل يا من سر فضل اهدهر إليك وجهت قصري والمنى menyebut asma Allah. Allah, Allah, Allah. Kita panggil Allah. Tidak ada nama yang lebih indah daripada nama Allah. Ya, tidak ada nama yang lebih indah dari nama Allah. Ud'uni astajib lakum. Karena itulah sebagian ulama mengatakan lafzul jalalah Allah itu merupakan ismullahil a'zham. Kalau ada orang cari gitu ya, doa apa yang dibaca langsung kabul. Nah, jadi kalau pakai doa tersebut bawa nama Allah tertentu langsung kabul. Banyak orang cari itu ismullahil a'zham. Para ulama mengatakan ismullahil a'zham itu ya lafzul jalalah Allah. Jadi kalau ngucap Allah gitu ya, itu lagi manggil Allah. Dengan manggil Allah, ya Allah, ya Allah, maka minta apapun setelah itu ud'uni astajib lakum. Nah, dalam ayat tersebut ud'uni astajib lakum tidak ada pemisah. Bukan panggil aku maka aku jawab, enggak seperti itu. Panggil aku maka aku jawab. Itu kalau bahasa Indonesia ada maka. Nah, maka dalam bahasa Arab itu biasanya diwakili dengan huruf fa. Fa. Ud'uni mestinya ada fa astajib laku. Tetapi dalam ayat tersebut Allah tidak pakai fa. Tidak pakai huruf fa. Tetapi langsung ud'uni astajib laku. Kenapa? Dari cepatnya Allah menjawab doa hambanya, Allah tidak mau dipisah dengan kata maka. Mintalah aku jawab. Jadi kata maka itu dianggap memisahkan antara Allah dengan hambanya. Makanya jenengan kalau doa jangan pernah ragu. Kalau udah minta sama Allah jangan pernah kabul atau enggak kabul ya. Jangan pernah tidak ya yakin. Sebab Allah maha mendengar, Allah maha kuat, Allah maha bisa, Allah maha mudeng, Allah maha mengerti. Kalau kita enggak yakin berarti kebangetan. Dan berarti kita ini meragukan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Sambil kopi dibagikan ya. Nah ini tadi Allah Allah. Kemudian la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak ada zikir yang lebih utama dari zikir tauhid. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ini kalimat yang menjadi hiasan tiang-tiangnya arsy dan menjadi hiasan-hiasan surga. Di surga itu kalau ada bangunan tiang-tiangnya tertulis la ilaha illallah. Setelah itu ada Muhammadun Rasulullah. Itulah yang membuat Nabi Adam alaihi salam, ya membuat Nabi Adam alaihi salam ketika diturunkan ke muka bumi dan tobat kepada Allah Ta'ala atas lalainya, bukan atas dosanya. Nabi Adam gak berbuat dosa karena tidak ada Nabi yang berbuat dosa, tapi karena lupa. Lupanya Nabi itu jadinya sebuah kesalahan fatal, karena Nabi gak boleh lupa. Udu'uni astajib lakum, itu kalau kita doa langsung dikabulkan. Nah kalau pengen doanya kabul, maka diantaranya kita gunakan tawassul. Gunakan tawassul. Nabi Adam alaihi salam, beliau bertawassul dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, dengan besarnya, dengan kehormatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni aku. Saat itu Allah nanya. Saat itu Allah nanya, "Dari mana kamu tahu Muhammad?" Sedangkan Muhammad ini belum dilahirkan ke muka bumi sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Nabi Adam, "Ketika engkau ciptakan aku melihat di tiang-tiang arsy itu tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak ada nama lain selain namamu dan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu aku yakin nama ini adalah nama makhluk yang paling engkau cintai." Nah, sambil ngopi kita dengar qasidah lagi. Pokoknya nyantai saja. Ngopi qasidah lagi. Ceramahnya dikit-dikit. Nanti sampai pada bab Isra dan Mi'raj. Sallu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu ala Allah. syauqi ila syauqi one. وبارك عليه وعلى صلى الله على محمد صلى الله على محمد اذكر صلاة على النبي الحمد لله. Telah terbit ini SIM Tudular Mini. Nah, cuman ini ada sedikit, nanti yang dapat yang di samping-samping saya. Ya, saya akan bagikan insya Allah suatu saat hadiah buat jenengan semua. Nah, tapi saatnya kapan tidak saya umumkan. Maksudnya biar tiap Jumat datang ke Raudhah insya Allah. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, syair tadi yang dibaca, sallu ala nuril ladzi arajas sama ya fauza man shalla alaihi wa sallama. Ini syair yang digubah oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bersolawatlah kalian semua kepada cahaya yang telah menjulang tinggi menembus seluruh langit, ya fauza man shalla alaihi wa sallama. Maka sungguh beruntung orang yang mau mengucapkan solawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu bait di sini yang cukup menarik untuk kita bahas. Tapi sebelumnya, mari kita silent lidah masing-masing. Ya pokoknya usahakan tenang ya, usahakan tenang, biar nanti ilmunya barokah. Amin Allahumma amin. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha. Kata Habib Ali, surga itu saya kangen. Kangen pengen masuk surga. Tapi yang buat saya kangen bukan karena keindahan surganya. Misal Bapak Ibu sekalian, saya boleh nanya, jenengan diceritakan ada taman yang indah, ada kebun yang indah, rumah yang bagus, diceritakan. Pengen datang kan? Pengen. Ada mal yang baru, pengen masuk enggak? Pengen, ya kan? Ini umum manusia, manusia umum begitu. Pengen ada mal baru, pengen masuk. Ada pemandangan yang indah, tempat wisata, pengen berangkat ke sana. Karena apa? Karena keindahannya. Pertanyaan saya, surga itu indah atau enggak indah? Indahnya tiada tara. Kalau jenengan pengen masuk, wajar atau enggak wajar? Nah, kalau yang enggak pengen, tidak wajar. Yang pengen masuk itu wajar. Tapi banyak manusia tertipu. Banyak manusia tertipu, yang dikangeni istananya, yang dikangeni bapak-bapak ini bidadarinya. Betul ibu-ibu? Yang dikangeni sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, dan kenikmatan yang tidak bisa diucapkan, gak pernah terbayangkan, gak pernah dilihat. Itu yang dikangeni oleh kebanyakan manusia. Kenapa? Karena kebanyakan manusia belum kenal keindahan yang satu ini. Kebanyakan manusia lupa kepada keindahan yang satu ini, yaitu keindahan cahaya yang diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu keindahan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan manusia lupa keindahannya Rasulullah, sedangkan Rasulullah ada di surga. Yang dikangeni bidadari, yang dikangeni istana, Rasulnya enggak dikangenin. Beda dengan Habib Ali, beliau termasuk yang ngerti, yang paham. Kalau kita masuk yang ngerti atau yang enggak ngerti? Kita nih keindahan Nabi yang enggak mudeng, keindahan surga yang enggak mudeng. Buktinya diiming-iming indahnya surga yang enggak pengin. Enggak pengin maksudnya bagaimana? Enggak ada rasa kangen yang luar biasa. Ditakut-takutin neraka juga tidak takut. Kalau Habib Ali Hasyim mengatakan, yang membuat saya kangen pada surga, pengen masuk surga itu cuma satu. Karena kekasihku tinggal di sana. Karena baginda Muhammad SAW tinggal di sana. Itu yang membuat beliau kangen. Nah, Rasulullah ini udah pernah masuk surga, Rasulullah udah pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah kita ketemu dengan Allah Ta'ala tidak melupakan kita. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamualaikum, kata Allah ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Rasul langsung menjawab assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Jadi ketika Allah itu mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi enggak mandek ya, enggak mandek diem, tapi langsung jawab lagi, jangan lupa ya Allah hamba-hamba Engkau yang soleh dan orang-orang yang bersama kami, assalamu alaikum yang bersama kami, dan juga hamba-hamba Allah yang soleh, tolong dapat salammu juga ya Allah. Artinya sebetulnya jenengan itu sudah dapat salamnya Allah tawassul lewat perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sudah dapat salamnya Allah lewat perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena langsung disambung oleh Rasul. Salam untuk kamu, rahmat untuk kamu, berkah untuk kamu. Rasul langsung nyambung wa ala assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Langsung disambungkan, artinya salamnya Allah yang untuk Rasul nyambung juga kepada kita. Syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Alaina. Kalau bisa bareng sama Kanjeng Nabi terus. Ya. Kemudian yang kedua, kalau makom yang itu enggak nyampe, di bawahnya, yang di bawahnya ini juga angel. Wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Bukan yang namanya soleh, tapi orangnya soleh. Ciri-ciri orang soleh itu apa? Gampang. Ciri-ciri orang soleh, di hatinya enggak ada iri. Ibu-ibu bisa? Insyaallah. Di hatinya enggak ada mangkel, dengki. Di hatinya enggak ada dendam. Di hatinya enggak ada permusuhan dengan yang lain. Hatinya itu hati qalbun salim. Hati yang selamat dari segala bentuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syaratnya masuk dalam kelompok hamba Allah yang soleh. Nah, kalau kita masuk yang mana? Kata Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, minal katutin. Ya, moga-moga kita katut pada yang baik-baik. Insyaallah kita lanjutkan qasidah lagi ya. Kemudian nanti Gustullah Saad akan menyampaikan sedikit tausiah. Iya. Qasidah lah lagi. Mau baca qasidah apa ini? Komarun. Ini yang baca qasidah Komarun lagi ada di Jakarta ini. Lagi datang di Jakarta. وأذيب منك لم ترى قط عين وأذيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر و وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعذرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعذرها يبقى إذا مست Abdullah, tapi panggilannya tetap Gus, walaupun udah punya pesantren jadi kiai. Saya memang milih beliau karena ada sedikit asobiah kata orang Arab. Ya, asofiah itu bahasa Jawanya apa itu? Hah? Ada sedikit rasa kesukuan. Kenapa? Karena beliau aslinya Kudus. Saya ini juga darahnya darahku Kudus. Makanya saya pilih Gus Dullah Sa'ad. Wajahnya juga ganteng. Tidak jadi pikir dulu. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada teman saya asal Kudus, Gus Dullah Sa'ad, yang sekarang tinggal di pedalaman. Pedalamannya namanya mana, Gus? Namanya itu ya Roto Angel Plesungan. Namanya enggak begitu bagus. Di eja ya, Plesungan gitu. Enggak keren ya. Jadi Plesungan itu mulai terkenal, saya tahu Plesungan gara-gara Gus Dullah Sa'ad. Jadi namanya menjadi harum Plesungan karena ada pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan barokah manfaat. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken niki basa Jawa mudeng nggih. Nggih. Sale wajahe ketok kotal. Nek mudeng berarti padha desane ana ana. Aja plesungan tok, Dip. Dadi jebule nggih. Nek kula niku manggene desa ning wajah kota, nggih. Ampun mutah-mutah. Yang kula mulyakaken, yang kami selalu nantikan nasihatnya, doanipun para habaib kita, khususipun Al-Habib Husain bin Anis Al-Habsyi soho panjenenganipun Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Ahmad Al-Idrus matta'anallahu biduli hayatihima, para habaib, para kiai, para ustaz yang kula mulyakaken. Kalau wau disinggung dening Habib Naufal tentang soleh, lalu kemudian beliau dawuhi kula supados latihan matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Soleh niku nek menawi yai kula riyen maknani, soleh niku maknane patut. Jadi orang soleh niku wong sing serba patut. Patut nopo-nopo nih, patut langkah laku nih, patut omongan nih, patut pilihan nih, patut seduyunipun. Untuk saged matutake perlu belajar syariat. Karena untuk belajar matutke kita butuh mengenal apa yang namanya baik, apa yang namanya jelek. Sedangkan al-hasan ma hasanahu syar'u wal qabih ma qabbahahu syar'u. Sing jenenge apik niku sing dimungguhke syariat apik. Sing dianggap elek niku sing dimungguhke elek dening syariat. Jadi kalau orang sudah belajar syariat, mengenal mana yang baik, maka dia mematutkan diri dengan cara berbuat sebaik mungkin yang dia bisa. Itulah namanya orang yang soleh. Di dalam Al-Quran, kalimat soleh didawuhakan Allah, intakunu solihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Jika kalian benar-benar orang soleh, maka sesungguhnya Allah sangat akan memberi ampunan. Nyun ngapunten nggih. Tiang soleh niku dipun iming-imingi Allah bakal diberi ampunan. Kira-kira lalu kita berpikir, wah bolak-balik ujung-ujungnya babakan ampunan dosa. Kok kaya ora istimewa banget toh dadi wong soleh nih. Nyuwun ngapunten. Nabi Yusuf nalika badhe didedek edet dening Zulaikha, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak. Nalika Nabi Yusuf didedek edet arep diajak WCW karo Zulaikha. Itu secara ruhani beliau melihat ayahnya di atas. Seolah-olah ngawe-awe kalih Nabi Yusuf lalu berkata, wahai Yusuf, nek kue nganti ketarik, kejegur karo rayuan wanita itu, artinya berbuat dosa, maka nasibmu koyo manuk, koyo burung yang ceklek suwi-wiwi. Artinya tiang niku nek dosane kata ora pati sapa-apa nok donya niki. Arep menjadi orang yang sebagai apapun sing sukses, yang dikatakan wong sing bejo, wong sing bahagia, ora mungkin iso. Sebab napa? Dosane niku lho sing ganduli awake ora iso mbumbung ring pangeran. Mboten iso munggahke cita-citane. Mboten iso ngangkat dongane. Mangkane aja dikira terus nek dawuhe Gusti Allah nek wong soleh dijamin dinapura dosane lalu kita menganggap itu sederhana. Tidak. Orang bisa menjadi hebat, orang bisa menjadi tercapai cita-citane nomor siji sebab dinapura dosane karo Gusti Allah. Lah sekarang apa itu makna soleh di dalam ayat itu? Di dalam tafsir Al-Qurtubi kula diparingi kali Habib Novel. Wah iki mumpung kelingan iki. Iki nek disebut ngene iki biasane terus kok ditambahi. Biasane. Dene umpama ora ya nasib. Pagi hari benar beliau hadir ke tempat saya bersama dengan almarhum Al-Habib Muhammad membawakan saya tafsir Al-Qurtubi. Ya sikilah nasibe wong bagus nggih ngeten. Kula matur bagus ana ibu-ibu teng dhir. Kok kaya ora setuju banget. Selala Muhammad. Muga-muga sing setuju nek kula Bib Novel bagus tak dongakno utange lunas. Wis iku tok. Di dalam tafsir Al-Qurtubi lho iku lho. Jadi nek duwe kitab diparingke kalian ustaz iku manfaat, nek diparingke sampean malah gawe percon. Jadi yang namanya salihin di situ diartikan ai shadiqina fi niyatil birri bil walidain. Sing jenenge wong saleh niku wong sing tememen sungguh-sungguh di dalam hatinya niat dereng lakoni sik niat berbakti kepada orang tua. Iku lho, sing uripe mengko kaya-kaya kaya manuk sing suwiwine niku komplit. Dia bisa membumbung ke angkasa. Carane napa, Bau? dadi wong sing duwe niat sungguh-sungguh berbakti kepada orang tua. Niat, dahulukan niat. Bukan karena niatul mu'min khairun min amalihi, bukan karena itu, tapi karena memang niat itu sangat berharga. Carane dos pundi? Coba umpamane bapak jenengan umpamane niku diaturi sesuatu kalih tiyang. Bapak jenengan remenane umpamane dahar lemper umpama. Terus diaturi tiyang lemper. Terus wajahipun basah sah mesem bunga seneng. Niatkan dulu, ya Allah, aku pengen numbaske lemper suatu ketika. Aja malah mikir aku engko diwehi ora yo. Model bapak iki model wajah luwe-luwe iki. Uman apa ora? Waras ora? Ngono tenan. Jadi pentingnya menjaga niat untuk bekti karo tiyang sepuh. Tiyang sepuh gegere ra dimadeg nembih bongso, maaf, secara refleks tangan astani pun didekleh ting wingking terus dipenek-penek ngeten iki. Tiang sing bekti karo tiang sepuh niku niat sih, ya Allah. Muga-muga jenengan paringi kemampuan kula zahir batin iso nambani gegere bapakku. Wong kene ana ndek niat sing laras ngeten iki. Halo? Ayo padha kula. Kalau urusan dunia kita berpikir seperti itu. Kalau urusan dunia refleks. Wong tua ketok luwe pikirane aku pengen bekteni wong tuaku. Bagaimana agar orang tuaku bisa makan hari ini. Sedangkan di dunia ini sesuatu yang hakir, sesuatu yang hina. Ketahuilah nasib orang tua kita di alam barzah sana lebih daripada kebutuhannya di dunia. Kenapa? Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwith yantadhiru da'watan talhaquhu min ibnihi aw akhihi aw shadiqin la. Tidaklah umumnya seorang yang mati di antara kalian adalah nasibe kal ghariqil mughawwith, kaya wong kerem sing njaluk ditulungi. Kalau Rasulullah memberikan perumpamaan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, sakit diangen-angen. Ora mungkin Rasulullah salah dalam memberikan masal, dalam mencontohkan sesuatu. Berarti kula njenengan iso diangen-angen umume ngeten iki namanya al-am al-mahsus. Kalimat sing umum tapi kudu dikhususke karena tidak semua sing mati nasibe kaya iku. Aja kaya zaman sakniki apale kulubit aten dolah latun iku tok. Mah wis bosen kula ngrembug niku bosen. Assalamualaikum Muhammad. Jadi iki umum tapi harus dikhususkan. Tuntutan syariah karena ora kabeh wong mati nasibe kaya niku. Wonten sing bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Ngoten niku contohnya al-am al-mahsus. Lah berarti Kanjeng Nabi umume nasibe wong no alam kubur niku kaya wong kerem. Pertanyaane wong kerem niku dibutuhno nulungi niku mbendetek napa setahun sekali. Apa wis klepegen wis ngkat-ngkat niku terus nunggu-nunggu 40 dino, 100 dino, suwit napa 100 dino, 1000 dino mboten. Dadi jenengan kudu ngerti tiyang sedo niku butuh ditulungi nganti kaya ngono iku bentuke. Janjane sing dituluk, sing dibutuhno napa? Sing dibutuhno niku dungane tiyang diantara sing disebut Rasulullah talhaquhu min ibni, anaknya. Au akhihi, sedulure. Au shadiqin lah, atau temannya. Jan-jane tiap detik butuh didongakno. Ulama tahu bukan hanya fikhul ahkam tapi fikhul dakwah, ngerti carane ngarahke umat. Maka mala yudroku kulluh la yutroku kulluh. Nek ora iso ben detik ndongakno wong tuwa, minimum dibuat acara yang mengingatkan untuk ndongakno wong tuwa. Jadi butuh dalil ngeten niku. Ya kula husnudzon, tiang-tiang sing dora doyan tahlilan ku wong tuane mlebu surga langsung. Wataane. Wataane. Alhamdulillah wong Jawa niku njawani. Wong Jawa niku nek nyebut tiang sedo niku leluhur. Maksude kita kudu ngluhurke derajate. Jadi wong tua kita niku leluhur kita. Maksude tiang sing perlu kita luhurke derajate. Lah, dadi wong soleh niku niat bekti. Kita ngangen-ngangen nek nok donyane butuh ditulungi, apa meneh nok akhirat. Nok donya butuh gida makanan. Sak medit-medite anak, umpama wong tua ora diwehi, iku isih ana keran nok medit gratis. Nggih. Tapi nek gunting alam kubur, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Lah kula matur ngeten iki mboten kok kangge Habib Muhammad, mboten pas. Mboten pas sing kula sebut cerita ngeten iki kangge kita-kita niki. Nek Habib Muhammad masyaallah. Gadah putra soleh, anak yang bisa mendoakan orang tua. Untuk 40 hari masya Allah dikerahkan kemampuannya untuk ngundang panjenengan sedoyo, bahkan kula sing bagus niki. Lha sampean kayak mutah-mutah kabeh. Nyuwun ngapunten. Kula jane dalu niki nggih wonten pengajian karena demi beliau yang ingin bekti kalih tiyang sepuh. Dan krono kula pengen ngerti carane mbekteni tiyang sepuh, saya harus hadir ke tempat ini. Lho, ngono, rada kemenyek. Lho. Nggih, sesama kemenyek jangan mendahului. Dados intinipun kula namung pengen matur kalih panjenengan sedaya. Kalau kita mengingat acara seperti malam ini, yuk diangen-angen wong tua kita. Orang tua kita sudahkah memiliki anak yang ditinggalkan, yang selalu menginginkan untuk berbakti kepada orang tuanya, ataukah belum? Kalau belum, malam ini kita diingatkan. Nek pengen bekti karo wong tua, yus ngeten iki, jangan semaunya, tapi harus semampunya. Dan nek wis urusan bapetang puluh dino, satus dino, nggih niku wae umpun kula rembuk. Yang terakhir kata soleh, tinggini Quran disebutkan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmi wa asluha wa ahluha muslihun. Wong saleh niku perbuatane namine wong muslih. Jadi muslih niku sing nglakoni kesolehan dalam hidupnya. Oke. Teng Quran didawuhke wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmi wa ahluha muslihun. Bidzulmin ay bikufrin. Umpama ana satu kaum, satu desa, satu masyarakat, di situ banyak yang kafir. Tapi Allah tidak serta-merta menghancurkan mereka kalau dari satu dan yang lain dari penduduk desa itu gelem dadi wong kang soleh. Wong soleh sing dimaksud taatil hukuk, wong sing bayar hak. Jadi wong soleh niku wong sing iso bayar hak. Hake Gusti Allah, hake Rasulullah, hake tiyang sepuh, hake dulur, hake tangga, hake garwa, hake anak, hake kanca. Kalau orang niku njogo ngoten niku, Allah akan mengangkat segala balak dan penderitaan di daerah tersebut. Dan alhamdulillah kita wonten Habib Nobel yang mengajak kita untuk bayar hak wong tuwa. Lah muga-muga kanthi kita belajar dari beliau ini, daerah-daerah kita menjadi aman nyaman. Dunia akhirat cekap semanten sedaya lepat nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل القلوب kullul qulubi ilal habibi taminu, kullul qulubi ilal habibi taminu, wa ma'i bidhalika shahidun أما الدليل إذا ذكرنا محمدا أما الدليل إذا ذكرنا محمدا صار الدموع العاشقين هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل أكرمنا منك بنظرة Selanjutnya 7 menit Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Saya hormati yang saya muliakan khususnya Al-Habib Husain bin Anis Al-Habsyi, Habib Nawfal bin Muhammad Al-Hadrus, Ki Abdullah Sa'ad lan sedaya para habaib para rama sanesipun, hadirin al hadirat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini kita semuanya terhitung sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW, terhitung sebagai pecinta kaum solehin, terhitung sebagai para penuntut ilmu yang insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan sesungguhnya akan digiring mereka orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, digiring masuk ke dalam surga zumara, dengan sistem rombongan-rombongan. Di dalam membahas ayat ini, bahwasanya manusia itu nanti akan mendapatkan peluang untuk masuk ke surga bareng-bareng bersama dengan rombongan yang soleh, di mana dia duduk di dunia, dia duduk bersama, kumpul bareng, di situ mendengarkan ilmu bersama, maka rombongan ini semuanya akan sama-sama bareng-bareng dimasuk ke dalam surga. Sekalipun mungkin satu rombongan itu amalnya gak sama, ada yang amalnya tingkatnya tinggi, ada yang amalnya kelasnya rendah, ada yang amalnya biasa-biasa saja, tapi kalau masuk dari satu rombongan, maka yang amalnya tinggi sampai, yang di belakangnya pun juga ikut sampai. Ya dengan kalau seandainya naik kereta, lokomotifnya itu ibarat Nabi Muhammad SAW, eksekutifnya itu para ulama, para aulia, para ahlul bait Nabi, dan kita ini yang ada di gerbong yang paling belakang sendiri, mungkin gerbongnya yang gak enak, jangankan AC, mungkin bareng sama sampah-sampah mungkin. Tapi yang penting masih jadi satu rombongan, kalau yang di depan sampai, maka yang di belakang pun juga ikut sampai. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan bahwasanya di akhir zaman ini tidak ada yang lebih bermanfaat bagi manusia melebihi kumpulnya dia, duduknya dia berkumpul dengan ar-rijal, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para pendekar Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya jenengan yang biasanya mungkin malam hari ini punya kegiatan untuk baca Al-Quran, wiritan dan lain sebagainya, ketahuilah Anda kumpul di sini, ini lebih bermanfaat daripada amal soleh yang lainnya insya Allah. Karena ini yang akan menyambungkan kita insya Allah lewat para guru-guru kita sampai nyambung terus kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita mungkin sudah sering mendengar kisah tentang ayah daripada Habib Novel Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus. InsyaAllah kita husnudzon, beliau meninggalnya husnul khatimah. Beliau sudah menjadi orang yang sukses. InsyaAllah tanpa kita berkumpul di sini pun, beliau sudah selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, masuk golongan bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Yang jadi masalah kita nanti mengakhiri hidup ini husnul khatimah atau enggak husnul khatimah. Ini yang jadi masalah. Kalau beliau insyaallah husnudzon kita, beliau meninggalnya dalam keadaan yang sangat luar biasa, tidak ada rasa sakit yang berarti, bahkan meninggal dengan sangat tenang, itulah meninggalnya manusia-manusia pilihan kekasih Allah Subhanahu wa taala bisa meninggal husnul khatimah. Yang jadi masalah kita, meninggalnya husnul khatimah atau enggak. Mudah-mudahan kita sekarang ini ada yang meninggal husnul khatimah berarti. Amin. Pengen semuanya berarti. Kalau pengen semuanya dikubur di sini enggak cukup tapi. Cita-cita saya kepengin meninggal waktu ceramah begini, tapi enggak sekarang. Kapan-kapan nanti insyaallah. Wallahualam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kisah. Yang mana kisah ini pernah saya dengar disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ketika beliau mengisi acara khol ada di Jakarta. Beliau memotivasi orang untuk dekat dengan kaum solihin. Di antaranya beliau menceritakan sebuah kisah. Di zaman salah seorang ulama, salah seorang aulia, itu Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Beliau punya satu majelis, yang majelis itu banyak dihadiri berbagai macam kalangan. Dari mulai yang kalangan yang orang terpelajar, sampai yang orang awam, bahkan anak-anak kecil sekalipun istiqomah menghadiri majelis beliau. Sekali waktu terjadi satu hal yang agak aneh, karena salah seorang murid beliau yang ada di sana tiba-tiba dipanggil sama seorang kaya yang tinggal di kota itu. Kemudian orang kaya tersebut meminta murid Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar ini untuk dikontrak selama 3 hari untuk ngitung hartanya yang bersih. Jadi ternyata si orang kaya ini, maaf, pekerjaannya pangapunten, rentenir. Jadi makan uang riba. Ketika itu dia mengatakan ini uang saya yang dari hasil halal begini, yang ini dari hasil begini, itu sudah nyampur semuanya, hartanya banyak. Dan itu murid Nabi Hasan bin Shalih Al-Fahri itu benar-benar butuh waktu 3 hari untuk memilah mana harta yang halal dan mana harta yang syubhat. Ketika sudah dipilah-pilah, ini harta yang halal, ini harta yang syubhat, kemudian di akhir hari yang ketiga itu, maka beliau mengatakan yang halal cuma tinggal sedikit, enggak apa-apa, yang syubhat semuanya disedekahkan. Yang masih tahu pemiliknya dikembalikan kepada pemiliknya, yang sudah enggak tahu semuanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih hebatnya lagi, orang yang dianggap ini orang rentenir, orang jelek, setelah mensedekahkan hartanya, orang itu sholat, setelah sholat di atas sejadahnya, selesai salam, meninggal dunia di tempat. Murid ini heran. Kemudian murid ini mengurus segala macamnya, setelah itu pergi untuk menemui gurunya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Lalu sampai kepada di hadapan gurunya, saya tuh murid itu mengatakan, "Wahai guruku, barusan ada kejadian aneh. Selama 3 hari mungkin aku enggak begitu aktif ada di sini karena aku mengurus urusan yang saya anggap sangat penting, yaitu untuk memilah-milah harta seseorang yang sangat kaya. Di situ ada harta syubhat, ada harta milik orang lain dan juga ada hartanya dia yang masih halal. Harta itu milik orang yang kita kenal sebagai rentenir. 3 hari butuh waktu untuk menyelesaikan urusan itu. Dan ternyata yang aneh, orang yang kita anggap buruk itu ternyata di akhir hayatnya meninggal husnul khatimah, bahkan selesai sholat dia meninggal dunia. Satu proses kematian yang begitu indahnya, luar biasa." Maka beliau Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr mengatakan, "Wahai muridku, tahu enggak kenapa orang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala punya kesempatan untuk bisa meninggal husnul khatimah, punya kesempatan untuk bisa mengakhiri hidupnya dengan baik? Ketahuilah bahwasanya suatu ketika, ketika dia berjalan, dia mau nagih utang. Bukan mau ngaji, mau nagih utang. Ketika itu ternyata yang diutangin datang di majelisku. Kemudian orang ini masuk di majelis, dia duduk di majelis. Ketika dia duduk di majelis, dia diam khusyuk. Ketika dia diam khusyuk, bagian rahmat Allah yang Allah turunkan untuk orang yang belajar, untuk orang yang kumpul dengan orang-orang yang soleh, dia pun dapat bagiannya. Ketika dia dapat bagian tersebut, aku dalam hati saya mengatakan orang itu tidak mungkin meninggal dunia sebelum dia bertobat, minta ampun kepada Allah, dan insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Dan kamu jadi saksi, sekarang ini dia meninggalnya husnul khatimah. Nah, insya Allah harapan kita juga sama. Kita kumpul di sini, kita duduk di sini, mudah-mudahan insya Allah semuanya yang hadir di tempat ini mendapatkan kesempatan untuk bisa mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan cinta kepada orang yang soleh, cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, dan insya Allah kita semua meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Dan insya Allah Allah SWT menjadikan setelah meninggalnya kita, Allah memiliki, menjadikan kita punya keturunan-keturunan yang soleh, yang akan selalu mendoakan kita, akan selalu membacakan Al-Quran untuk kita, yang akan selalu mengingat kita semuanya. Cukup ini yang bisa saya sampaikan. Hadza minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran Pak Novel. Mas Roni, tolong tadi buku Bukhari-nya dikembalikan ke meja depan. Bapak Ibu sekalian, saya cuman mau garis bawahi dari yang terakhir dulu. Itu cerita tentang orang yang dosanya besar, tapi sebelum meninggal diberi kemudahan tobat. Jalarannya apa kok tiba-tiba mudah tobat? Gara-gara dia mau nagih utang seperti pekerjaannya sehari-hari. Jadi sehari-hari dia tuh keliling nagih utang, tapi utang renter gitu ya. Lah yang mau ditagih kok ada di majelisnya Habib Novel. Misal begitu ya, atau di majelisnya Kiai Fulan, atau di majelisnya Syekh Fulan. Nah, ketika duduk kok dilalah, hari itu rahmatnya Allah tuh guyur, yang di majelis itu luar biasa. Nah, dia itu kena, kena guyuran rahmat yang luar biasa. Sehingga di majlis dia khusyuk, pulang hatinya berubah. Pulang hatinya berubah. Akhirnya tekad tobat dan betul bertobat, selesai dihitung semua hartanya, meninggalnya husnul khatimah. Nah, di sini ada pelajaran. Lawang yang niatnya elek datang majlis aja dapat rahmat, apalagi yang niatnya bagus. Gitu kan ya? Berarti jangan kita niat yang elek. Ya, kita pasang niat yang baik, baik. Prasangka baik sama diri kita sendiri, pasang niat yang baik-baik. Yang kedua, tadi tafsir dari Gustullah Sa'ad ngambil tafsir tentang makna soleh. Orang soleh itu orang yang punya niat bekti sama orang tua. Oleh para ulama dipandang itu orang soleh. Kalau kita baca kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, Imam Bukhari itu kan punya kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari itu kumpulan kitab, kumpulan sabda Nabi yang paling sahih di jagat raya. Ya, kumpulan sabda Nabi yang paling sahih di jagat raya. Tapi Imam Bukhari punya kitab namanya Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad itu kitab yang isinya kumpulan sabda Nabi tapi yang tidak sahih. Kebanyakan itu dhaif, dhaif, dhaif. Ya, lemah, lemah, lemah, lemah dan lemah. Lah anehnya di sini, beliau ini Imam Bukhari ahli hadis sahih tapi ngarang juga buku yang isinya hadis dhaif. Ada apa di situ? Di situ ada pelajaran bahwasannya hadis dhaif itu hendaknya disebarluaskan dan diamalkan dan diajarkan. Paham kan ya? Kalau memang hadis dhaif harus diberangus, hadis dhaif harus disingkirkan, hadis dhaif jangan diamalkan, maka Imam Bukhari tidak mungkin nulis buku namanya Adabul Mufrad. Begitu pula Imam Muslim dan imam-imam yang lain, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan nulis buku-buku khusus yang isinya hadith-hadith dhaif. Kenapa? Karena beliau khawatir nanti di akhir zaman ada orang yang cuma mau hadith sahih, kemudian hadith dhaif disingkirkan, padahal hadith dhaif itu adalah sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena beliau khawatir muncul orang-orang yang enggak mudeng tentang ilmu hadis, makanya beliau kumpulkan, ini dhaif amalkan, ini dhaif ajarkan, ini dhaif sebarluaskan. Paham? Makanya aneh kalau akhir zaman ini seperti yang diduga itu muncul tuh ya. Terus kita kok jadi ikut-ikutan. Hadisnya apa itu? Sahih atau dhaif? Oh dhaif, mohaku, mohaku. Lah emangnya kamu lebih hebat dari Imam Bukhari? Emangnya kamu lebih hebat dari Imam Muslim? Ini pendekar-pendekar hadisnya Nabi Muhammad SAW. Lawang pendekar-pendekar hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW aja, beliau itu ngumpulkan dan menyebarluaskan. Kok kamu justru menyingkirkan dan memberangus dan menghapuskan hadis-hadis yang dhaif? Jelas sampai di sini? Jangan alergi sama hadis dhaif. Justru sebarluaskan, ajarkan dan amalkan selama itu tidak terlampau dhaif. Jadi kitab Adabul Mufrad itu banyak hadis tentang birrul walidain. Insyaallah Jumat depan saya kutip. Ya, insyaallah Jumat depan saya kutip. Yang pengen saya garis bawahi, ternyata jadi orang soleh itu gampang, tidak sesulit yang saya kira. Saya kira orang soleh itu wangel pol ya. Ini tadi kabar gembira. Jadi orang soleh itu kan gampang. Cukup bekti sama orang tua. Selesai. Pertanyaannya, bekti sama orang tua itu susah atau mudah? Bekti sama orang tua susah atau mudah? Mudah atau susah? Mudah. Bekti sama orang tua itu mudah, tapi ngelakoninya susah. Kenapa? Sebab setan itu lihat, ngerti. Kok penak men ya, mijeti orang tua soleh, mesem sama orang tua soleh, ngasih duit orang tua soleh. Padahal dia nggak pernah tahajud ini, tahajud nggak pernah dilakoni. Poso Senin Kamis enggak, apalagi Daud. Rajab ngebleng enggak pernah puasa. Yang lain rajab itu ngebleng puasa, dia ngebleng tidak puasa. Tidak puasa. Setan lihat yang lain berjuang untuk jadi orang soleh dengan amal-amal yang luar biasa. Yang satu ini kerjanya makan, minum, ya, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini. Cuman bedanya dia kalau makan ibu bapaknya juga diajak makan. Dia kalau punya duit, duitnya milik ibu bapaknya. Dia kalau punya sesuatu, semua untuk orang tuanya. Setan takut dengan manusia yang seperti ini. Kenapa? Ora rekoso ngerti-ngerti dadi wong saleh. Lah, jenengan saya mau nanya, boleh? Sanggup istiqomah tahajud jujur? Sanggup rajin puasa? Mikir jujur mawon. Ramadan saja kadang malasnya luar biasa. Betul kan ya? Kalau sedekah kita kira-kira kuat-kuatan atau irit-iritan? Irit-iritan, betul kan ya? Berarti kita ini mau daftar jadi orang soleh kira-kira diterima atau ditolak? Jalur yang itu ditolak, tahajud ora tahu, poso angel, sedekah ngirit. Bahkan alasannya utang saya masih banyak, masa saya sedekah? Ini alasannya orang pelit ini. Ini alasannya orang pelit. Musa masih banyak utang kok, masa saya sodakoh. Lah kamu masih banyak utang, nyatanya kamu jajan di warung. Kalau jajan di warung gak dipikir, tapi kalau mau sedekah dipikir. Gitu kan ya. Ternyata dari jalur ini gak bisa. Ada jalur yang lebih mudah, simple, sederhana, gampang, gamblang. Bahagiakan orang tua. Selesai. Gampang toh? Orang tua tuh gampang kok, disogok tempe mesem. Betul ya Bu ya? Oh, ibu itu dikasih hadiah kalung palsu sama anaknya enggak mudeng ya seneng. Bu, ini ketoke asli tapi yang palsu enggak roh. Oh, enggak apa-apa nak, alhamdulillah, senengnya luar biasa. Cukup senangkan orang tua jadi orang yang soleh. Makanya saya mengajak diri saya sendiri dan hadirin semuanya, yuk jalur yang satu ini yang kita tempuh. Jalur satu ini kita tempuh, baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ya, yang hidup ya dibekteni, yang meninggal ya dibekteni. Dah, itu garis bawah dari dua pembicara. Jadi saya enggak perlu bicara. Selesai kan ya? Nah, kita akan tutup dengan doa bersama. Dengan doa bersama. Kita khatamkan Al-Bukhari hadis yang terakhir. Terus kita tutup doa bersama. Doa bersamanya nanti lewat qasidah. Saya ajak semuanya ngucap la ilaha illallah. Selesai itu saya mau ndonga jenengan ngamini, tulung jangan ada yang ngomong. Setuju? Kecuali amin. Amin. Begitu aja dan enggak usah banter. Ya, begitu saja. Lebih pelan, lebih bagus. Setuju? Nah, saya akan baca satu hadis ya. Biar hadis ini dibaca oleh Habib Muhammad, saya juga baca yang terakhir. Nanti kita bersama-sama membaca zikir yang ada di Sahih Bukhari, hadis yang terakhir. Insyaallah waktu saya berikan kepada Habib Muhammad bin Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu maqala radhiyallahu anhu babu qaulillahi ta'ala wa nadha'ul mawasin al-qist wa anna a'mala bani adam wa qawluhum yuzan wa qala mujahid al-qistas al-adlu birrumiyah wa yuqalu al-qistu masdarul muqsit wa huwa al-adil wa ammal qasitu fa huwa al-ja'is wa qala shaykh hadathani ahmad ibn ishkab hadathana muhammad ibn fudail an umarat ibn al-qa'qa عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه يا الله. Terima kasih telah Engkau hadirkan kami di majlis ini. Terima kasih telah Engkau mudahkan kami untuk beramal di malam hari ini. Ya Allah, tolong terima semua amal kami pada hari ini, khususnya di majlis ini. Ya Rabb, dan beri kami pahala yang besar, ya Arhamar Rahimin. Beri kami semua pahala yang besar, ya Arhamar Rahimin. Beri kami pahala yang besar, ya Arhamar Rahimin. Tolong terima kami, ya Allah. Tolong terima kami, ya Allah. Tolong terima kami, ya Allah. Ya Rabb, sampaikan semua pahala itu kepada junjungan kami baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada leluhur beliau para anbiya wal mursalin, kepada sahabat-sahabat beliau, ya Allah. Kepada wali-walimu, ya Allah. Tolong sampaikan pahalanya pula kepada wali-walimu, ya Allah. Kepada hamba-hambamu yang soleh dimanapun mereka berada, ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, sampaikan pahalanya kepada leluhur kami dari Bani Alawi yang telah kami sebutkan satu persatu di awal majlis ini, ya Arhamar Rahimin. Terkhusus kepada Al-Muhajirullah Ahmad bin Isa, Sayyidina Ubadillah bin Ahmad bin Isa, Sayyidina Alwi bin Ubadillah bin Ahmad Isa, Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Al-Balwi, kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Durus, Habib Ahmad bin Muhammad Syabir Syabir Habsyi, kepada Habib Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, kepada Habibi Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan terkhusus ya Arhamar Rahimin, selain yang telah kami sebutkan di awal majlis satu persatu, ya Allah, tolong sampaikan pahalanya kepada Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi beserta anak-anaknya yang telah tiada, beserta istrinya yang telah tiada, beserta saudara-saudaranya yang telah tiada, beserta sahabat-sahabatnya yang telah tiada, beserta pecinta-pecintanya yang telah tiada, ya Arhamar Rahimin. Dan sampaikan pula kepada almarhum ayahanda Al-Walid Muhammad bin Ahmad Al-Idrus, kepada kedua orang tua beliau, kepada leluhur beliau, kepada saudara-saudara beliau, kepada ipar-ipar beliau, kepada mertua beliau. Dan sampaikan pula kepada saudara-saudara hamba yang membantu majlis ini yang telah tiada, ya Arhamar Rahimin. Kepada Pak Tarmin, kepada Mas Agus, kepada saudara dari orang-orang yang hadir di majlis ini, ya Arhamar Rahimin. Kepada teman-teman hamba yang orang tuanya telah meninggal dunia, sahabat-sahabatnya telah meninggal dunia, kerabatnya telah meninggal dunia, sampaikan semua pahalanya kepada mereka semua, ya Arhamar Rahimin. Dan tolong ya Rabbi, jadikan kubur mereka terang benderang, jadikan kubur mereka luas luasnya, jadikan kubur mereka disinggahi oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, ya Rabbi. Dengan keberkahan orang-orang yang telah kami sebutkan, ya Rob, tolong ya Allah, jadikan orang tua kami Engkau ridhoi, jadikan orang tua kami Engkau bahagiakan dunia, Engkau bahagiakan akhirah. Ya Rabbi, tolong selamatkan orang tua kami di dunia dan selamatkan pula di akhirah. Tenteramkan orang tua kami di dunia dan tenteramkan orang tua kami di akhirah. Ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Tolong ya Rabbi, jangan pisahkan mereka dari kami dan jangan pisahkan kami dari mereka. Tolong persatukan kami terus dalam satu kelompok bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan mereka semua ridha kepada kami, ya Allah. Tolong jadikan ayah-ayah kami ridha kepada kami. Jadikan ibu-ibu kami ridha kepada kami. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, tolong panjangkan umurnya dalam kebaikan. Tolong beri kesehatan, tolong beri kekuatan, tolong beri keimanan, tolong beri kemudahan. Ya Rabbi, jauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirah, ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan pasangan hidup kami mulia dunia, mulia akhirah. Selamat dunia, selamat akhirah. Ya Allah, terkhusus kami memohon bagi anak-anak kami ya Allah, putra-putri kami, cucu, cicit, keturunan kami sampai hari kiamat. Tolong selamatkan semuanya ya Allah. Tolong lindungi semuanya ya Allah. Tolong jadikan semuanya beragama Islam ya Allah. Jadikan seluruh keturunan kami ila yaumil qiyamah orang-orang yang beriman kepadamu dan kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan semua anak keturunan kami selamat, jadikan semua anak keturunan kami sukses dunia, sukses akhirah. Jadikan seluruh anak keturunan kami selamat dunia, selamat akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirah. Tolong ya Rabbi, angkat beban-beban yang berat dari anak keturunan kami ya Allah. Dan maafkan salah kami selaku orang tua dalam mendidik anak-anak kami ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa-dosa kami dalam mencari rezeki ya Arhamar Rahimin, sehingga ada sesuap atau bahkan banyak rezeki haram yang masuk ke perut anak keturunan kami. Tolong ampuni semua itu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk semua yang hadir di majlis ini, terkhususnya membantu hamba ya Allah, membantu dengan pikirannya, membantu dengan tenaganya, membantu dengan hadir di majlis ini dengan apapun ya Arhamar Rahimin. Hamba tidak dapat membalas mereka semua ya Allah. Sedikit pun hamba tidak bisa membalas. Hamba serahkan Engkau yang membalas ya Allah. Tolong balas dengan ridhamu, balas dengan ampunanmu, balas dengan kemudahan dari sisimu ya Allah. Terkhusus untuk akhina Agus Mazid dan kawan-kawannya ya Allah. Bahagiakan dunia, bahagiakan akhirah. Limpahkan rezeki yang barakah kepada beliau dunia dan akhirah beserta kawan-kawan, keluarga dan anak keturunannya ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi, hamba mohon sembuhkan akhina Edwin ya Arhamar Rahimin. Berikan kesehatan kepada saudara hamba Edwin Rus Cahyadi. Berikan kekuatan zahiran wa batinan ya Arhamar Rahimin. Dan terkhusus teruntuk adik dari ibunda hamba, paman hamba Ali bin Ali Al-Habsyi ya Allah. Tolong sembuhkan dari segala penyakit yang dideritanya. Beri kesehatan ya Allah. Beri umur yang panjang dalam kebaikan dan kemudahan ya Allah. Jadikan mendekatkan kemudahan darimu, lutuf darimu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk seluruh yang membantu majlis ini dari kalangan manapun ya Arhamar Rahimin, terkhusus dari kalangan pemerintah ya Arhamar Rahimin, Pak Lurah, Pak Camat, dan Bapak Wakil Wali Kota, Pak Wali Kota, Bapak Kapolres, dan semua jajarannya ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan semuanya mendapatkan limpahan berkah dari sisimu ya Allah. Limpahan rahmat dari sisimu ya Allah. Jadikan dapat perlindungan dari sisimu. Selamat dunia, selamat akhirah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong berkati kami di bulan Rajab ini dan di bulan Syaban. Dan tolong sampaikan hamba dan saudara-saudara hamba ini kepada bulan Ramadan. Jadikan kami orang-orang yang betul-betul bisa ibadah di Ramadan ini ya, dan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Berikan kepada kami semua Lailatul Qadar ya Arhamar Rahim ya Rahman ya Rahim. Masing-masing punya permintaan dalam hati, tolong wujudkan ma'lutuful afiyah ya Allah. Setelah semua umur yang panjang, kebahagiaan, kemudahan, kenikmatan, kesehatan, ketaatan yang Engkau karuniakan kepada kami, tolong susulkan kami dengan orang-orang yang soleh dalam meninggal dunianya dan setelah meninggal dunia. Beri kami husnul khatimah. Beri kami husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi Ali bimithli hadhi da'wat wal munasabat wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين آمين. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام وأعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ada hidangan tapi saya yakin enggak cukup untuk semuanya karena jumlah yang hadir diperkirakan sekitar 15 sampai 20 ribu orang. Ya. Yang ada di dalam jangan keluar dulu, nanti majlisnya bisa kacau ya. Sabar dulu, panitia membagikan hidangan dibentuk formasi 1-5 biar barokah ya. 1-6-5 orang insyaallah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Para kiai, para habaib yang sudah rawuh, ada yang delik di belakang mungkin enggak ke depan ya. Kemudian kepada Bapak Kapolres Pak Lutfi, kepada Pak Lurah, kepada Ibu Wakil Wali Kota Surakarta Ibu Saras serta rombongannya yang pamit tadi Pak Wakil Wali Kota karena ada tugas untuk keliling juga. Terima kasih banyak Pak Lutfi, mudah-mudahan istrinya lega sehat, lega sembuh insyaallah. Demikian, Jumat depan ketemu lagi insyaallah ya. Ya, silakan bentuk formasi 1-1-5. Ini ada pembagian gratis buku maulid Simtudurar versi mini, tapi jumlahnya enggak banyak. Insyaallah nanti kapan-kapan saya tambahlah lagi. Yang belum dapat jangan meri. Kalau meri berarti ciri-ciri orang yang enggak soleh, soalnya ada rasa sakit hati. Jadi kalau lihat orang lain dapat melu seneng begitu ya, ikut senang. Insyaallah nanti dibagi sama panitia, acak yang dapat siapa saya juga enggak ngerti. Sekarang juga saya belum dapat. Ya, makasih banyak. Monggo dinikmati.